ada dalam ridho-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu agar diriku tak tersesat untuk menuju surga yang telah Kau janjikan. Ampunkan diriku lalui jalan hidup ini yang kuinginkan selalu ada.